Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haythu qala azza min qail: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Asyadul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fitnah. Ikhwani fiddin, wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kita istirahat, tidak mengkaji tentang fikih muamalah maliyah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk hadir meringankan langkah kaki kita dan moga-moga juga membukakan hati kita untuk nanti dapat menyerap dengan baik apa yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku beliau Mu'amalat Maliyah Mu'asirah, yang tentu saja apa yang beliau tulis itu merupakan buah pikiran beliau, hasil bacaan beliau atas apa yang ditulis oleh para ulama, para pendahulu. Ikhwati fiddin, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita baca terlebih dahulu. Ilmu al-uqudi wa tasarrufati wasi'un wa kathir tafri'at. Walakinna hunuka uqudan, hunaka uqudan sittah. La tanfakul makasibu anha. Wahiyal bay'u wal riba wassalamu wal ijaratu wasyirkatu wal qiradu abil mudharabah. Ilmu tentang akad, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin dan juga manusia pada umumnya, juga tasarrufat, pengelolaan harta yang dimiliki oleh seorang muslim ataupun juga non-muslim, wasi'un wa kathiru tafri'an, luas dan cabang-cabangnya banyak. Kalau kita mau mengkaji semuanya perlu waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun kalau ingin betul-betul detail semuanya. Akan tetapi ada 6 akad, walakinnahunaka uqudan sittah, yang mana hampir setiap usaha yang dilakukan oleh manusia, oleh salah seorang di antara kita, itu tidak terlepas dari salah satu dari keenamnya. Makanya kita akan mendalami keenam perkara ini terlebih dahulu pada pekan-pekan yang akan datang insyaallah. Keenam perkara itu yang pertama adalah al-bay'u, jual beli. Nanti kita akan kaji tentang jual beli yang sesuai dengan aturan syar'i itu seperti apa. Kemudian jual beli yang tidak sesuai dengan syariat itu seperti apa. Ikhwan fiddin, banyak sekali ternyata praktek-praktek transaksi jual beli di sekitar kita yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang belakangan setelah dikaji ternyata tidak sesuai dengan syariat. Barusan pekan yang lalu saya diundang oleh teman-teman di Pekanbaru. Ada salah seorang kawan yang mengungkapkan kepada saya, menceritakan tentang usahanya. Dia membuka usaha toko bahan bangunan. Hal mana saya tidak tahu apakah di sini juga ada praktek seperti itu, tapi sangat mungkin ada. Orang-orang di sana, terutama orang-orang yang akan membangun rumah yang cukup besar, tetapi dananya tidak begitu cukup, maksudnya harus nabung dulu ya, untuk bisa membangun rumah yang besar atau membangun rumah kecil pun umumnya banyak juga yang menabung ya. Itu ada transaksi menabung, istilahnya menabung semen. Bagaimana itu? Jadi membeli semen dengan harga sekarang, tapi diambilnya entah kapan. Bagaimana? Ya kalau misalnya sekarang semen satu sak harga 50.000, beli 6 sak 300.000 kan berarti. Diambilnya kapan? Ya nanti kalau pas bangun. Kapan itu? Belum pasti. Bisa jadi 3 tahun lagi, bisa jadi 10 tahun lagi, yang sangat mungkin harganya sudah naik. Bulan depan begitu lagi, kalau misalnya ada kenaikan menjadi 55.000, berarti bulan depan nabung semen 6 sak dengan uang 330.000, begitu seterusnya. Yang penting ada catatan, saya sudah punya tabungan semen sekian. Nanti benda-benda yang lainnya juga begitu. Nah, sebenarnya ikhwan fillah nasyarakumullah, ini merupakan satu bentuk transaksi yang tidak benar. Kenapa? Karena apa? Karena di situ ada horornya, ada ketidakpastiannya. Ada spekulasi harga. Kan sama-sama diuntungkan, Ustaz. Iya, sama-sama diuntungkan, tetapi pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan menurut syariat. Bukankah kalau misalnya kita mengajukan kredit ke BRI misalnya, itu juga BRI-nya untung dan kita juga untung, kan sama-sama menguntungkan, antara rabib sama-sama ridho. Akan tetapi itu tidak dibenarkan menurut syariat karena di sana ada transaksi ribawinya. Nah, kapan-kapan kita akan kupas tentang menabung semen tadi, tapi tidak sekarang karena kita kembali ke sini. Jadi sekedar sebagai contoh bahwa di sekitar kita ternyata banyak transaksi-transaksi yang dianggap umum, lazim di masyarakat kita, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan syariat. Yang pertama tadi jual beli al-bait, hampir tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melakukannya. Apa ada bapak-bapak yang tidak pernah melakukan jual beli? Kalau nggak jual ya beli pasti pernah. Ya. Yang kedua ar-riba. Nah, ini kita perlu tahu kenapa? Karena kita harus menjauhinya. Karena sebagaimana yang sudah pernah kita kaji, ya, riba itu menurut Imam Malik ya, berdasarkan firman Allah lebih diharamkan daripada khamr. Orang minum khamr itu ancamannya tidak diperangi oleh Allah dan Rasulnya, tetapi orang makan atau minum riba itu ancamannya diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Malik menyatakan itu lebih haram daripada khamr. Kita kan sekarang ini kalau diberi minuman khamr, benda yang memabukkan, pasti tidak ada yang mau. Tetapi entah karena ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu atau dengan alasan apa, butuh padahal sebenarnya belum butuh, alasan darurat padahal sebenarnya belum darurat, akhirnya makan atau mengambil transaksi ribawi padahal itu lebih haram daripada khamr. Makanya nanti kita perlu tahu riba di sekitar kita apa saja ya. Kemudian assalam. Assalam ini adalah transaksi pesan barang. Transaksi pesan barang dalam Islam pada asalnya yang namanya jual beli itu antara al-mabi, barang yang diperjual belikan, dengan ath-thaman, harta yang digunakan untuk membeli, itu harus sama-sama ada. Tetapi pada kasus tertentu ya, itu diperbolehkan uangnya dulu ada, barangnya belakangan. Karena apa? Ya karena bisa jadi barangnya harus dibuat secara khusus dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya mau bikin tempat tidur kan ukurannya disesuaikan dengan tempat tidur, bikin meja, kursi disesuaikan dengan ukuran rumah misalnya, itu boleh pesan. Tapi yang perlu kita catat baik-baik, sementara globalnya bahwa yang namanya pesan, memesan barang, itu uangnya harus ada dulu, harus dibayar dulu walaupun tidak penuh ya. Sekurang-kurangnya ya ada DP istilahnya. Tidak boleh tidak pakai DP. Karena kalau tidak pakai DP itu namanya bai'ud-dain bid-dain kata para ulama. Menukar utang dengan utang karena sama-sama barangnya belum ada. Yang terbaik adalah uangnya ada, barangnya nyusul belakangan tidak mengapa. Itu yang terbaik dari salam. Yang terbaik karena apa ya, karena tadi kesempurnaan supaya tidak terjadi nanti kekacauan di belakang hari. Kemudian al-ijarah. Ijarah ini apa? Sewa, menyewa baik barang ataupun tempat, rumah. Biasa kalau anak muda zaman sekarang menikah dini ya, umur-umur 20-25 menikah belum punya rumah, rumahnya masih kontrak. Atau mungkin masih ada bapak-bapak yang masih menjadi kontraktor. Sangat mungkin ada ya, sangat mungkin ada. Tidak mengapa, memang dunia ini cuma sebentar. Sebenarnya kaya, tetapi hartanya habis untuk amal soleh misalnya. Saya kontrak rumah ini 25 tahun, kira-kira nek 20 tahun aku wis ora ono misale ya. Nanti pas saya meninggal dunia ya warisannya bukan rumah. Misalnya ya apa yang saya miliki, kontrakan rumah habis misalnya begitu ya. Wasyirka atau syarika, yakni persekutuan modal dan tenaga untuk usaha. Dan yang keenam adalah al-qira atau al-mudharabah. Ini investasi, yang satu modal dana, yang satu modal usaha atau yang akan memutar dana yang diinvestasikan tadi. Nah, insya Allah ke depan kita akan mengkaji 6 perkara ini: jual beli, riba, salam, ijarah, syirkah, dan qirah. Wa min ahammi dhawabiti kauni tijarati abrakal makasib mayati. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa jual beli ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan harta yang halal dan termasuk yang sangat baik. Termasuk yang sangat baik. Banyak sekali para sahabat yang menjadi pedagang. Nah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan supaya perdagangan kita menjadi perdagangan yang abrok. Apa itu abrok? Paling barokah. Kita ini kan jazakallah khairan, masuk mari yang baik ini. Kita ini kan hidup cuma sebentar. Kalau kita tidak mencari berkah dari berbagai aktivitas kita, apa tahu gunanya hidup ini ya. Apalagi bagi bapak-bapak yang ya sudah banyak mencecap asam garamnya hidup, pasti ngertilah bagaimana rasanya hidup yang tentram, walaupun mungkin ketika itu tidak begitu banyak harta, dengan hidup yang sengsara, walaupun saat itu sedang pegang banyak uang. Semua itu sangat tergantung dengan keberkahan dari umur kita, keberkahan dari hidup kita. Dan salah satu perkara yang akan membuat hidup kita penuh berkah adalah transaksi-transaksi kita yang diberkahi oleh Allah. Nah, beliau menyatakan ada 3 rambu-rambu yang mesti diperhatikan oleh setiap pedagang muslim. Karena hampir semua kita melakukan transaksi jual beli ya. Bahkan banyak di antara kita yang berprofesi sebagai pedagang, walaupun tidak masuk ke pasar. Yang pertama, mura'atu maslahatil muslimina wa tab'iyatu maslahatil wahid lidzalik. Perkara pertama yang akan membuat perdagangan kita itu penuh berkah adalah memerhatikan kemaslahatan kaum muslimin dan mengikutkan di belakangnya maslahat salah seorang di antara kaum muslimin. Maksudnya lebih mendahulukan kemaslahatan kaum muslimin, walaupun kalau misalnya itu sudah tercapai, kita berusaha untuk memenuhi kemaslahatan personal-personal, baik itu personal keluarga kita ataupun orang lain, itu juga tidak masalah. Bagaimana itu bentuk dari kita berdagang dengan memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin? Alal muslimi an yakhtara min anwa'i tijarati ma yuhaqqiqun naf'al 'am lil ummah. Setiap muslim kalau dia mau berdagang, hendaknya dia memilih bentuk atau dagangan yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi umat. Bukan sekedar ketoke sing payu apa. Karena kan kalau kita bicara ketoke sing payu apa, bisa jadi yang laku atau yang payu tadi sesuatu yang sebenarnya barang-barang yang tidak mendatangkan maslahat. Bisa jadi yang dijual adalah racun. Saya ini yang paling payu racun nih, melu-melu dodol racun, baik racun untuk bapak-bapak ataupun untuk ibu-ibu dan juga anak-anak. Tidak usah saya sebut, mestinya sudah tergambarkan ini apa kira-kira ya. Kalau jelas-jelas di sana ada mudharatnya. Wa yatajannaba ma yulhiqu biha dararan aw ifsadan, dan menjauhi segala sesuatu yang akan mendatangkan mudarat atau kerusakan. Sumpeting lah aku dodol, transaksi ini sah, sama-sama ridho, tidak mengandung riba. Tunggu dulu. Li'annal muslima muktamanun fi jami'i a'malihi al-khasah wal-ammah. Sesungguhnya, kenapa kok kita harus memilih-milih barang dagangan kita yang jelas-jelas mendatangkan maslahat bagi banyak orang, atau setidaknya bagi separuh orang, atau setidaknya yang jelas-jelas mendatangkan manfaat bukan yang mendatangkan mudarat. Kenapa? Karena setiap muslim itu muktamanun. Muktaman itu apa? Beramanah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya, baik perbuatan khusus yang menyangkut dirinya sendiri ataupun umum keluarganya, atau lebih luas lagi adalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Jual mercon, jual apa lagi? Nah, nanti di sini disebutkan beberapa contohnya. Fayahrumu alaihil ittijaru bil khumuri, maka haram bagi seorang muslim memperjualbelikan al khumur, khamr, arak. Walaupun tidak ada ribanya, walaupun transaksinya cash, tapi karena yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang mendatangkan mudharat, tak boleh, haram. Wal mukhaddarat. Apa mukhaddarat? Narkoba. Wal at'imah al-fasidah, makanan-makanan yang kadaluarsa atau makanan yang rusak dan mendatangkan kerusakan. Nah, sudah jelas-jelas kadaluarsa akan menimbulkan penyakit, ya sudah dibuang. Kalau ayam doyan dan tidak mendatangkan penyakit, kasihkan ke ayam. Nanti saya rugi loh. Lah pilih kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung tapi berkah. apa ketahe untung jane rugi karena lama-lama pelanggannya pergi. Kondangan suka jual barang kadaluarsa. Ya kan fidin arsyadukumullah, kadang-kadang kita ini memang tidak yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, pasti di sana ada mudharat yang dapat menimpa kita. Kadang-kadang kita enggak yakin. Nah ini harus kita bangun keyakinan kepada apa yang diwahyukan oleh Allah, baik dalam Al-Qur'an ataupun yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang disabdakan Rasul itu pun adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa alatil lahwi, dan alat-alat yang melalaikan, alat-alat musik termasuk TV. Kalau memang di sekitar kita TV itu digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan mudharat. Kalau misalnya di kampung kita TV itu hanya digunakan untuk nonton acara-acara yang benar sesuai dengan syariat, hanya untuk alat bantu untuk belajar membaca Al-Qur'an, misalnya kan ada tuh DVD-DVD untuk belajar baca Al-Qur'an, itu kan bisa dengan bantuan televisi, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau jelas-jelas untuk perkara-perkara yang mendatangkan mudharat, itu enggak boleh. Ya. Kalau jelas-jelas. Fakullu dhalika dararun wa wabaun yadurrul amata wal khasah wa syakhsa wal jamaah. Semua itu adalah mudharat dan wabah yang akan mendatangkan mudharat bagi masyarakat ataupun pribadi-pribadi, mendatangkan mudarat khusus ataupun mudarat jamaah. Wa 'alal muslimi aidan al-imtina'u 'anil ittijari fi ma yamussul maslahatal 'ammah aw yu'addi ilal fitnati wal fasad. Seorang muslim terkait dengan perhatiannya untuk berdagang pada perkara-perkara yang mendatangkan maslahat, tidak boleh juga memperdagangkan sesuatu yang akan menimbulkan fitnah atau menimbulkan kerusakan. Misalnya memperjualbelikan senjata di masa fitnah, memperjualbelikan bahan-bahan peledak, memperjualbelikan bensin ketika rame-rame ada demonstrasi. Kalau sehari-hari kita jualan bensin kan untuk motor umumnya ya, enggak masalah. Tapi kalau pas ada demo-demo, jangan, jelas-jelas itu mau dipakai untuk bikin bom molotov, ya kita tidak diperbolehkan menjual kepada orang yang mau melakukannya, mau menjadikan barang yang kita jual sebagai alat untuk merusak. Demikian pula tidak boleh wahtikarul mawadil istihlakiyah ad-daruriyah kal aruzi awis sukari matalan. Tidak boleh juga menimbun barang-barang konsumtif yang sangat daruri, kebutuhan pokok, sembako seperti beras ataupun gula misalnya. Sengaja menimbun tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ini poin yang pertama, supaya jual beli kita berkah. Ini sebentar lagi bensin mau naik, yuk kita timbun biar nanti kita mendapatkan untung banyak-banyak. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sama, ini sebentar lagi pas paceklik ini gabah-gabah ditukarin kabeh, nanti kalau semuanya sudah tidak pada punya dijual dengan harga yang mahal. Atau kita mendengar kabar bahwasanya di daerah Jelanggu sudah kesulitan beras, sementara di sini pada belum tahu, langsung diserbu toko-toko, dibeli semuanya karena entar lagi juga naik. Nah, itu tidak boleh. Mestinya kita memberitahukan kepada masyarakat kita, para pedagang, bahwa hari ini harga beras di berbagai daerah sudah mulai naik. Jangan kita punya pikiran ini mumpung belum naik, kita borong semuanya. Kecuali kalau pabrik mengadakan semacam penawaran. Kadang-kadang kan kita sebagai toko grosir ditawari oleh pabrik, ini kulaan lama, harga lama, bulan depan kulaan baru, harga baru, Anda mau ambil berapa? Itu karena memang dia menawarkan. Itu enggak masalah kalau begitu. Ya. Artinya kita tidak punya niatan untuk menimbun dari tadinya. Ya. Yang kedua, supaya perdagangan kita penuh berkah, at-taharruzu an malil ghairi, menjaga diri benar dari mengambil harta orang lain walaupun sifatnya masih syubhat, bukan mengambil dalam arti kita mencuri, bukan. Fala yutajirul muslim fi malin haramin kal masruqi wal maghsub. Seorang muslim mestinya, bukan mestinya lagi ya, tidak boleh dia memperjualbelikan barang-barang yang haram seperti barang curian. Sudah tahu persis bahwasannya si fulan biasa dia memperjualbelikan barang curian. Kok kita beli di sana? Tak boleh. Begitu juga dengan kita menjual barang curian. Ada orang titip, mas, titip ya mas, jenengan doni niki, ulah apa kok niki lah oleh kok gini. Nah, jelas-jelas barang curian misalnya itu nggak boleh. Ya. Wal maghsub, barang rampasan, baik kecil maupun besar. Al musadar, al makhudun bil batil, atau barang yang diambil secara paksa. Jadi kadang-kadang kan seseorang yang dia dalam kondisi yang sulit, dia punya utang, kemudian sebenarnya memang sudah jatuh tempo, tetapi dia memang sama sekali belum ada dana untuk melunasi utangnya. Dia hanya punya kendaraan satu-satunya yang dia pakai untuk mencari nafkah, dan sebelumnya tidak ada ikatan transaksi gadai. Kalau ada transaksi gadai, barang kan memang boleh dijual. Tetapi kalau tidak ada transaksi gadai, tidak boleh kita langsung mengambil barangnya begitu saja. Itu namanya tadi musodar, barang yang diambil secara paksa. Tak boleh kita membantu orang yang memperjualbelikan barang-barang seperti itu. Al mushtabahun fi, atau barang-barang yang masih syubhat. Misalnya apa? Kal aradi awil amwal al mutanazah alaiha. Seperti tanah-tanah atau harta-harta sengketa. Biasanya ini yang sering itu warisannya. Atau kalau enggak ya sengketa antar tetangga, kadang-kadang seperti itu. Ya kita ini kalau ada bapak-bapak yang karena yang paling banyak itu biasanya transaksi dalam pertanahan ini, kalau yang ini ya, yang apa al-mushtabahun fi, hati-hati, pastikan ya, clear semuanya. Pastikan dagangannya bukan dagangan yang masih dipersengketakan. Karena apa? Karena kalau tidak, ya, kalau kita tidak memastikannya, berarti kita masih memperdagangkan, membeli sesuatu yang masih syubhat. Kalau begitu, ya hidup kita nanti bisa-bisa tidak berkah. Bisa jadi ketidakberkahan itu terwujud dalam hubungan kita dengan istri dan anak-anak yang tidak harmonis, anak-anak yang jadi anak-anak yang nakal, tidak taat sama orang tua. Maka mestinya ya kita senantiasa mengevaluasi diri nanti ketika misalnya kita melihat anak-anak kita ini sudah kita didik sedemikian rupa kok sih nakal-nakal ya. Itu karena apa? Bisa jadi salah satunya karena ada transaksi kita yang belum 100% halal ya, sehingga doa-doa kita untuk kebaikan keluarga kita belum dikabulkan. Tidak menjamin kita sekolahkan anak kita di TK IT terbaik di Solo, SD IT terbaik di Solo, pondok terbaik di Solo, lulus belum tentu jadi anak yang paling baik, belum tentu. Salah satu kuncinya adalah kehalalan harta yang kita konsumsi dan kita konsumsikan untuk anak-anak kita. Eman-eman sekali toh hidup kita yang cuma sebentar ini kalau tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan untuk mendidik diri sendiri dan keluarga kita dengan didikan yang benar. Salah satunya adalah dengan hanya memberinya makanan, minuman, pakaian, tempat yang dijamin halal, baik secara zat maupun secara cara mendapatkannya. Yang syubhat pun mestinya kita jauhi. Konon para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Azam, mereka terbiasa memilih meninggalkan 9 dari 10 yang halal. Jadi yang dipilih itu cuma satu, yang jelas-jelas halal ada 10 perkara begitu. Itu yang dipilih, satu saja yang dipilih yang betul-betul dijamin halal. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang masih subhat-subhat, ya, itu kita langgar. Ada mendolimi teman, itu sok kita alah paling juga teman nanti memaafkan. Temannya memaafkan, tapi itu bisa menjadi awal dari ketidakberkahan yang hadir di rumah kita. Ya, moga-moga kita terjauhkan dari yang seperti itu. Au majuzun taslimuhu lil mushtari man'an minal wuqu'i fil husumati abil munazaat, atau benda-benda yang tidak mungkin diserahkan kepada orang yang beli. Nah, bagaimana itu? Misalnya kita lihat tetangga kita mau menjual sesuatu, dia tidak meminta tolong kita untuk menjualnya, tiba-tiba saja kita mencari pembeli. Kita dengar mau dijual 3 juta laptop misalnya, kita cari pembeli, ada yang beli, mau kita tawari dengan tipe yang sudah sebutkan, yakni milik tetangga kita dengan harga 3.200.000. Terus kita datang ke tetangga kita, laptopnya sudah terjual belum, ini ada pembeli nih. Pembelinya membayar 3.200.000, terus tapi yang 200 itu punya saya loh, karena kan saya yang mencarikan. Loh, kan kita enggak ada kesepakatan apa. Akhirnya cekcok. Enggak boleh memang menjual barang yang bukan miliknya, kecuali kalau orang yang punya barang itu mewakilkan kepada kita. Hati-hati supaya terjauhkan dari khusumat awil munazaat, sengketa, perkelahian dan sengketa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tajannubul mutajarah fil mushtabahi fi, menjauhi perdagangan barang-barang yang masih syubhat. Li'annahu wasilatun ilat tawarruti fil haram. Kenapa kok kita dilarang memperjualbelikan barang-barang yang masih syubhat secara zatnya? Kalau tadi kan dalam hal caranya, ya ini secara zatnya. Misalnya kita jual biskuit dari pabrik yang bikinnya orang kafir, tanpa ada, kalau untuk ukuran Indonesia sekurang-kurangnya kan legalisasi halal dari MUI ya, misalnya. Kecuali kalau itu barang produk rumahan yang bikin kita sendiri, kita jamin barang-barangnya terbuat dari barang-barang yang halal, ya itu kan memang dijamin halal. Cuma kalau yang bikin orang kafir ya sekurang-kurangnya ya biasanya pabrik-pabrik besar itu harus yang ada labelnya sekurang-kurangnya, meskipun itu pun mesti kita lihat nanti ya, kalau kan ada makanan-makanan atau produk-produk yang dia mengandung bahan-bahan berbahaya. Walaupun ada label halalnya, tetapi mengandung bahan berbahaya, apalagi kalau dikonsumsi terus-menerus. Seperti misalnya mie instan, itu setahu saya itu kalau dikonsumsi terus-menerus itu bisa mendatangkan bahaya walaupun mendapatkan label halal dari MUI. Ada banyak kasus teman-teman yang sakit gara-gara dia banyak mengkonsumsi mie instan. Atau sirup. Sirup-sirup itu kan biasanya dia mengandung pemanis buatan. Itu berbahaya juga kalau terus-menerus dikonsumsi. Padahal saya dengar ada orang-orang yang tidak bisa tidak, kecuali dia minumnya harus minuman yang kayak gitu. Ada orang yang seperti itu. Itu tidak bagus kalau kita memperjualbelikan barang-barang yang bisa mendatangkan mudharat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, landasan kenapa kok kita tidak diperkenankan memperjualbelikan barang-barang yang syubhat dalam hal halal haramnya, ya. Karena Nabi pernah bersabda, "Famanit taqashubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, sesungguhnya dia telah membebaskan diri untuk agama dan kehormatannya. Artinya membebaskan agamanya dari perkara yang haram, membebaskan kehormatannya dari terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang masuk pada perkara yang syubhat, bertransaksi dengan transaksi memperdagangkan barang-barang yang syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia akan jatuh kepada bertransaksi barang-barang yang haram. Perumpamaannya tarai yar'a hawlal hima, seperti orang yang menggembala di pagar. Nek pagar wis dipangan, yushiku ayar ta'afi, nanti pasti tak lama lagi mergo kambingnya atau binatang gembalaannya masih lapar setelah makan pagar, nanti nyaut yang dibalik pagar. Itu wis lumrah yang seperti itu, makanya jangan dekat-dekat pagar. Pagar itu adalah yang syubhat, antara batas antara yang halal dan yang haram. Kita pastikan saja yang kita konsumsi adalah, yang kita perjualbelikan adalah barang-barang yang dijamin halal, 100% halal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini tiga rambu-rambu yang diberikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan bagaimana supaya jual beli kita, transaksi-transaksi yang kita lakukan itu penuh berkah. Ya, saya ulangi, yang pertama tadi adalah memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Kita pilih dagangan kita ini dagangan yang betul-betul dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini tampaknya yang paling tepat ini semacam jual beli sembako ini, ya, karena itu yang paling dibutuhkan. Tapi sembako badannya sidik, Ustaz. Jual beli sembako badannya sidik. Sidik nek sing didol sidik. Nah, sing didol akeh badannya akeh. Gitu enggak, Pak Suraj? Ya, tadi jangan sampai kalau kita memperjualbelikan sembako ditimbun, ya, melakukan kegiatan ihtikar. Tidak boleh kalau seperti itu, ya. Berarti dia memperhatikan kemaslahatan untuk mengambil keuntungan pribadi, memperhatikan dalam arti yang negatif jadinya, ya. Mengamati kapan ini kira-kira akan naik, ditimbun dulu, ya. Itu namanya tak betul, memperhatikan dalam konteks yang negatif. Yang kedua tadi adalah jangan sampai kita mengambil atau memperjualbelikan harta yang milik orang lain atau dipersengketakan itu menjadi milik orang lain atau bukan milik orang yang bertransaksi dengan kita. Dan yang ketiga adalah menjauhi jual beli barang-barang yang syubhat, apalagi haram. Kalau jelas-jelas haram, yang mestinya kita tidak memperjualbelikannya. Yang syubhat saja mestinya kita menjauhinya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kalau enggak akan saya lanjutkan. Baiklah, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan poin yang pertama, yakni al-bai. Apa itu sebenarnya jual beli? Al-buyu akharul uqud asy-syai'ati fil hayatil 'amaliyah. Fala yakadu insanun yakhlu min ibrami 'aqdi bai'in aw akthara fil yawmil wahid li tahqiqi hajatihi al-mutaqarrirah min syira'i at-ta'ami wasy-syarabi wal-kisa'i wad-dawa'i wal-maskani wal-marqubi li dhamani baqa'i al-hayati 'ala al-wajhi al-la'iqi aw al-munasib alladhi amara Allah bihi. Transaksi-transaksi jual beli adalah di antara akad-akad yang kita sebutkan 6 tadi. Ini adalah transaksi yang paling banyak dipraktekkan oleh manusia sejak zaman dulu sampai kapanpun. Hampir tidak ada manusia yang dalam satu hari dia tidak melakukan satu transaksi jual beli. Selalunya ada, atau bahkan lebih. Untuk apa? Untuk mewujudkan kebutuhan yang senantiasa berulang-ulang, baik itu berupa membeli makanan, membeli minuman, membeli pakaian, membeli obat, membeli rumah, kendaraan, semuanya itu dengan tujuan untuk menjaga kehidupan yang layak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah wa akhwati yang mulia, di sini Dr. Bapak Zuhaili mengisyaratkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa tujuan asal dari disyariatkannya jual beli adalah untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kita. Mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kita. Maknanya apa? Maknanya apabila jual beli nanti itu sudah berubah, bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, maka hukumnya pun bisa berubah. Tergantung sesuatu yang kita tuju tadi hukumnya apa. Misalnya ada orang yang jual beli apa namanya narkoba, itu kan bukan untuk kebutuhan. Kecuali orang yang jual beli narkoba untuk kebutuhan apa, ada di apotek itu kan sebenarnya ada obat-obat yang masuk kategori narkoba yang biasanya nanti diberi dengan resep dokter. Ada orang-orang tertentu memang yang membutuhkannya, itu tidak masalah. Tetapi kalau yang membelinya ya kemarin sudah pernah dapat resep dari dokter, ini ketahui ini memang narkoba, kalau sudah sembuh dia ketagihan misalnya, resepnya dikopi beli lagi untuk memenuhi ketergantungannya, itu jelas tidak boleh ya. Karena itu bukan suatu kebutuhan. Wal bai'u mubadalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin bittaradhi tamlikan wa tamallukan. Yang namanya jual beli itu adalah mubadalah. Apa mubadalah? Tukar menukar harta dengan harta dengan satu bentuk tertentu yang diikuti dengan saling ridho. Bentuk tertentu itu adalah tamlikan wa tamallukan, memilikkan barang kepada orang lain, memilikkan harta kepada orang lain, wa tamallukan, dan memilikkannya untuk diri sendiri. Wajhun maksusnya salah satunya juga adalah dengan adanya al-ijab wal-qabul. Ada ijab kabul, saya jual, ya saya beli. Pada asalnya seperti itu. Wa yanaqidul bay'u imma bil ijabi wal qabul. Nah ini, jual beli itu pada asalnya yang akid terjadi itu kalau sudah ada ijab dan qabul. Saya jual, ya saya beli. Saya jual dengan harga sekian kepadamu, ya saya beli dengan harga sekian. Pada asalnya seperti itu. Walaupun kalau sekarang umumnya ijab dan kabul ini sudah banyak tergantikan. Saya kira hampir tidak ada di antara kita ya yang kalau kita membeli sesuatu misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau beli pulpen yang harga berapaan? 1.500 langsung diambilkan uangnya, dikasihkan 5.000 kita kasih kembalian. Tidak ada lafal ijab dan kabul. Kalau ijab dan kabul itu bagaimana? Saya jual, saya beli. Pada asalnya harus ada ungkapan itu. Ikhwan, konon di beberapa daerah di Madura itu ada yang masih mempraktekkan ketat ini untuk urusan ijab dan kabul ini. Jadi Madura yang seringkali dipandang negatif untuk urusan komitmen kepada fikih jual beli yang benar, mereka kuat pegangnya ternyata. Beberapa daerah, tidak semuanya, yang saya dengar seperti itu. Nah, meskipun jual beli yang kita lakukan, kadang-kadang selain itu juga sok kita cuma ambil barang aja. Apalagi kalau pas di supermarket gitu ya, atau ada minimarket di depan rumah kita, ada toko swalayan, kita ambil barang, kita serahkan ke kasir, dihitung, ada tulisan berapa, diserahkan uangnya, kembali sudah. Nggak pakai ijab kabul sama sekali, ngomong saya mau beli aja enggak. Apakah boleh yang seperti itu boleh. Jadi itu namanya baik bil mu'aqah atau al muradah, saling ridho, saling memberi. Tetapi barangnya harus ada, uangnya juga harus ada. Tidak boleh utang pada asalnya, ya. Pada asalnya tidak boleh utang, ya. Kayaknya sudah masuk waktu Isya, ini beberapa menit lagi kita cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan tentang bagaimana jual beli itu bisa terjadi secara syar'i, sah secara syar'i pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.